al-farasa mustrajan. Walakitu abdallahi rakiban wa ma as bahadhalik. Al-hal, hal adalah isim, ya, mansub, dia mansub, dan fungsinya adalah al-mufassir liman bahama minal hay'at, menjelaskan apa yang belum jelas, masih kabur dari al-hay'at, keadaan. Karena kalau kita hal itu sendiri artinya keadaan. Nah, tapi kita masuk ke ilmu nahu. Ya, contohnya di sini ja'a Zaidun raqiban. Ya, Zaid datang dalam keadaan raqiban. Ya, mengendarai atau menunggangi atau berkendaraan. Wa raqibtul farasa musrajan. Aku menunggangi kuda musrajan, ya, dalam keadaan berpelana kudanya. Walakitu abdallahi rakiban. Aku berjumpa Abdallah dalam keadaan berkendaraan juga. Ya. Nanti kita akan lebih jelasnya pada syarah. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala ar-rabi'u minal mansubati al-hal. Yang keempat dari al-mansubat adalah al-hal. Ya, kita masuk kepada pembahasan keempat dari al-mansubat. Yang pertama adalah maf'ulun bih, yang kedua adalah maf'ulun mutlak, yang ketiga adalah maf'ulun fih atau darah zaman dan darah makan, yang keempat adalah al-hal. Wa huwa lughatan secara bahasa al-hal adalah ma alaihi al-insan. Min khairin aw syar. Apa yang menjadi keadaan seseorang dari kebaikan atau keburukan? Ya, artinya keadaan. Keadaan seorang itu bagaimana? Keadaan, bukan seseorang saja sebenarnya. Ya, kita kalau hal, kalau secara istilah ya keadaan. Ya, sekarang bagaimana keadaannya? Sedang baik atau buruk? Ya, itu al-hal. Taib, wastilahan adalah ma dzakarahul musannif. Ya, istilahan, kita ulangi di sini penyebutannya, al-ismu, al-mansub, al-mufassir, lima inbahama minal hay'at. Isim yang mansub yang menafsirkan atau menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan. Ya. Al-isim sarihan kana au muawwalan bisharih. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Isim di sini mencakup isim yang sharih, yang tegas, memang isim beneran, bukan isim beneran, maksudnya betul-betul isim yang jelas kelihatan zahirnya, atau muawwal bisharih. Ya, al-awwal, contohnya, ja'a Zaidun dahikan. Dahikan halun sharih min Zaid. Ya. Asani. Baik, kita irab dulu ya. Ja'a fi'lun madi mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammah adh-dhahirah ala akhirih dahikan hal min Zaid mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Yang kedua yaitu al-mu'awwal bis-sharih. Yashmal al-jumlah wa shibhaha. Fal-jumlah nahu ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a Zaidun yadhaku. Ya. Ini kalau kita i'rab ja'a fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Yadhaku fi'lun mudari'un marfu'un litisalihi marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wal fa'il wal fa'il dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila zaidin wal jumlah yadhaku fi mahalli nasbin halun min zaidun. Ya, ini kurang lebih kalau dia datang dalam bentuk jumlah. Ya, hampir sama prinsipnya dengan khobar yang datang ketika khobar itu datang dalam bentuk jumlah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahuna, subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.